بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أكمل أكمل سجد طيب معاشر المسلمين إخواني أعزني وأعزكم الله pada kesempatan siang hari ini insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang sunanul wudhu, ya, sunnah-sunnahnya wudhu. Ada berapa kemarin? Ada 10 semuanya. Yang pertama bersiwak, yang kedua mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu, taib. Yang ketiga membaca basmalah sebelum berwudu. Nah, kemudian matmadhah atau berkumur-kumur dan istinsyak. Apa itu? Menghirup air ke dalam hidung sebelum mencuci wajahnya. Kemudian yang kelima membasuh wajah dua kali atau tiga kali, karena membasuh wajah sendiri hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun wudhu. Namun yang wajib adalah sekali. Adapun kedua atau tiga kali ini sifatnya hanyalah sunnah. Kemudian yang keenam, tahlilul lihyah, menyela-nyelai jenggot. Ya, kalau seorang itu memiliki jenggot yang panjang, maka harus disela-selai, yaitu air dengan tangannya. Sambil ya tangan yang basah begitu supaya air bisa meresap hingga ke kulit yang ditumbuhi jenggot tersebut. Naam, sehingga terkena oleh air. Baik, yang ketujuh kemarin mencuci kedua tangan sama dengan siku-siku berapa kali? Dua atau tiga kalinya. Kedua kalinya atau tiga kalinya. Adapun yang pertama itu yang wajib, ya. Adapun yang kedua dan tiga sifatnya adalah sunnah. Yang ke-8 mendahulukan bagian yang kanan sebelum yang kiri, ya, daripada yang kiri. Itulah, ya. Kemudian yang ke-9 melebihkan, ya, melebihkan batasan tempat wudu. Ya, misalnya kalau tangan membasuh yang wajib adalah sampai siku-siku. Namun kita boleh melebihkan, misalnya hingga lebih di atasnya, misalnya itu adalah dalam rangka untuk memanjangkan cahayanya kelak di hari kiamat. Ya, bagaimana disebutkan kemarin kata Rasulullah SAW, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah hurran muhajjilin min atharil wudu. Umatku itu nanti akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bersinar-sinar, ya, yaitu anggota tubuhnya bersinar-sinar, anggota tubuhnya dari bekas apa? Wudu. Ya, karena bekas wudunya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir ke-10 apa kemarin? Doa ba'dahu, yaitu doa setelah wudu. Siapa yang tahu doanya wudu? Rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Barakallahu fikum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau yang lainnya apa kemarin? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ya, seperti itu. Maka fadilahnya apa? Nanti orang yang berdoa dengan doa ini selesai wudu, maka insyaallah taala apa itu? Naam, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu-pintu surga. Yang berapa jumlahnya pintunya? 8 buah pintu, dan dibolehkan baginya untuk masuk surga itu dari pintu mana saja yang dia sukai. Nah, ini menunjukkan apa? Fadilah orang yang berdoa selesai wudu. Karena itu jangan lupa, kalau kalian setelah wudu dengan wudu yang sesuai dengan sunnah, maka tentunya berdoa setelah wudu akan memberikan fadilah yang sangat besar. Baik, selesai pembahasan tentang sunnah-sunnahnya wudu, maka kita sekarang masuk naam, yaitu al-mashu 'alal khuffain. Al-mashu 'alal khuffain. Al-mashu 'alal khuffain artinya adalah mengusap di atas kedua khuf atau sepatu. Nah, ya, ini sering dibahas khususnya berkaitan dengan masalah wudu. Al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas kedua khuf atau bagian atas khuf, begitu. Ma huwal mashu fil lughah? Apa yang dimaksud dengan al-mashu, mengusap itu? Di dalam lughah atau bahasa Arab. Al-jawab, jawabannya huwa imrarul yad atau imrarul yadda 'ala syai', yaitu menggerakkan, ya, atau naam, meratakan tangan di atas sesuatu. Itu namanya mengusap. Jadi misalnya kita mengusap apa? Naam, mengusap kepala. Maka caranya adalah dengan menggerakkannya, menempelkan kemudian digerakkan begini. Itu namanya mengusap, ya. Menempelkan kemudian menggerakkan tangan. Itu namanya mengusap, ya. Imrarul yadi 'ala syai', imrarul yadi 'ala syai', yaitu menggerakkan dan mengusap apa? Naam. Menempelkan dan menggerakkan tangan di atas sesuatu. Itu secara lughah. Wa syar'an, adapun mengusap secara syar'i, isabatul yadal mubtalah bil ma liha'il mahsusin fi zamanin mahsusin. Ya, secara syar'i mengusap di sini maknanya adalah yaitu, ya, na'am, meletakkan tangan yang basah atau menyentuhkan tangan yang basah, ya, dengan air, ya, na'am, menyentuhkan tangan yang basah dengan air atau yang dikenai air tadi untuk apa? Untuk na'am meratakan atau na'am, ya, secara khusus dan dikerjakan di waktu yang khusus, yaitu na'am meletakkan atau menyentuhkan tangan yang basah. Misalnya kalau kita mengusap khuf nanti, ya, tangannya tentunya yang kena basah dengan air dulu, ya, kemudian diusapkan atau disentuhkan kepada sesuatu, ya, yang khusus dan di waktu atau dilaksanakan di waktu-waktu yang khusus. Nah, itu makna mengusap secara syar'i. Adapun khuf, apa yang dimaksud dengan khuf? Wa ma huwal khuf? Apa yang dimaksud dengan khuf? Naam, al-jawab, jawabannya al-khuf itu bidhammal, yaitu bidhammil kha bi huwa bidhammil kha wa tasydidul fa, ya, khuffi atau khuffu, al-khuffu, ya, dengan mendomah huruf kha-nya dan mentasjid huruf fa-nya, al-khuffu, ya. Naam, apa itu? Wahidul khifaf, itu bentuk tunggal dari kata al-khifaf, jamaknya al-khifaf, ya. Adapun bentuk mufradnya adalah khuf, khuffu, jamaknya al-khifafu. Apa itu? Huwalladhi yalbisu 'alar rijli. Huwalladhi yalbisu 'alar rijli, yaitu sesuatu yang dipakai pada kaki. Sesuatu yang dipakai oleh kaki atau dikenakan oleh kaki. Apa namanya itu? Ya, sejenis sepatu, ya. Sejenis sepatu, begitu. Nah, ya, sesuatu yang dipakai di atas kaki, artinya menutupi kakinya, menutupi telapak kakinya, menutupi bagian atas kakinya, betul-betul tertutup. Beda dengan sandal. Kalau sandal ya hanyalah yang dikenai tutup itu bagian bawahnya saja, bagian atas kaki tidak tertutup. Namun kalau khuf ini ya sesuatu yang dipakai oleh kaki atau yakni yang betul-betul menutupi kakinya. Ya, biasanya itu khuf itu hanyalah tingginya sebatas mata kaki saja, ya. Nah, kalau ada kaki tingginya segini aja. Nah, segini. Itu khuf itu ya. Pendek saja khuf itu. Kita sering dapat kadang cuma segini atau di atas mata kaki sedikit. Itu tingginya khuf. Tapi biasanya ya di bawahnya mata kaki tersebut. Ini namanya khuf. Seperti itu. Ya. Jadi, nah, itulah khuf secara bahasa. Adapun syar'an secara syar'i, khuf itu apa? As-satiru lil qadamaini ilal ka'baini, yaitu penutup bagi kedua telapak kaki yang batasannya adalah setinggi mata kaki. Ya, jadi alat atau sesuatu yang menutup telapak kedua telapak kaki, ya, ya yang tingginya atau batasan tingginya itu sampai mata kaki. Sawa'un min jildin au min thawbin au ghairihima. Sama saja apakah khuf itu terbuat dari kulit atau dari kain atau dari yang selain keduanya. Ya. Jadi satir adalah penutup atau sesuatu yang menutup lil qadamain. Ya, yang menutupi kedua telapak kaki, ya. Naam. Yang ilal ka'bain, yang mana tingginya biasanya khuf itu hanyalah sampai mata kaki saja. Ya, begitu. Apakah itu terbuat dari kulit atau dari kain atau dari yang selainnya? Nah, kalau di Arab biasa khuf itu dipakai kadang-kadang dan enak dari kulit, ya. Itu kalau dipakai di musim dingin hangat itu, ya. Apalagi sudah pakai kaos kaki, pakai khuf, tambah lagi pakai sepatu, tambah anget, ya. Nah, kalau tidur malam pakai khuf itu lebih anget karena kaki tidak terasa dingin. Itu biasa, ya. Nah, dan di tempat banyak dijual seperti itu, ya. Ini terbuat dari kulit biasanya itu. Harganya kira-kira sekitar 2.500 atau 3.000 real kurang lebih waktu itu, ya. Nah, kalau seperti itu. Iya. Jadi seperti itu namanya khuf, ya. Nah, hampir menyerupai dengan sepatu kita, sepatu yang biasa dipakai. Nah. Itulah yang disebut dengan khuf. Hanya saja khuf itu biasanya lunak. Beda dengan sepatu, kalau sepatu keras. Ini lunak, ya, kulitnya pun kulit lunak atau terbuat dari kain atau terbuat dari kulit, kadang demikian. Nah, mengusap khuf ini ikhwani azani wa jazakumullah disyariatkan, ya, disyariatkan. Untuk apa? Naam, nanti akan dijelaskan. Al-mashu 'alal khuffaini masyru'iyatun. Ah, naam. Ya, masyru'iyatuhu bil kitabi wa sunnati wal ijma'i. Al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas dua khuf, masyru'iyatuhu bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Disyariatkannya adalah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga ijma'. Perhatikan. Jadi, kalau seseorang mau mengulurkan mengusap khuf, ini adalah biasanya gantinya mencuci kaki bagi para musafir. Bagi para musafir yang melakukan perjalanan jauh, dia pakai sepatu misalnya atau pakai khufnya. Maka dia kalau misalnya batal dari wudhunya, kemudian dia mau wudhu untuk sholat misalnya, maka ketika wudhu tidak perlu membasuh kakinya, ya, tidak perlu melepas khufnya, cukup, ya. Nah, sebagai ganti mencuci kaki adalah dengan mengusap di atas khufnya. Jadi saya ulangi lagi, mengusap khuf itu adalah sebagai ganti dari mencuci apa? Mencuci kaki. Mencuci kaki bagi musafir yang, nah, mungkin kalau pakai apa waktu sholat lepas sepatu bolak-balik terlalu capek, lelah dan sebagainya, maka ketika dia batal mau wudhu, maka gantinya adalah dengan mengusap khuf. Tapi di sana ada syarat-syarat nanti yang dibolehkan mengusap khuf ini, nanti akan dijelaskan. Hanya saja sekarang dijelaskan dulu, mengusap khuf itu disyariatkan, naam, baik berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijma'. Sekarang kita rinci. Yang pertama, wad dalilu ala dalika minal kitabi, dalil yang menunjukkan hal tersebut dari Al-Qur'an. Mana dalilnya? qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat ke-6, ayat-ayat yang menjelaskan tentang wudu, ya, tayamum dan sebagainya. Allah berfirman pada lafaz wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pakai dalil umum ini. Dan hendaknya kalian mengusap apa itu? Kepala-kepala kalian, kemudian kalian membasuh kaki-kaki kalian. Membasuh ya kaki kalian hingga kedua mata kaki. Ini perintahnya. Ya, artinya apa? Mengusap kuf itu memang gantinya untuk membasuh atau mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Ya, ketika wudu, ya, disyariatkannya adalah sebagai ganti mencuci kaki ya hingga mata kaki sebagai gantinya ketika wudu. Nah, itu ya. Seperti yang telah kita katakan tadi bahwa mengusap kuf itu na'am gantinya membasuh kaki ya. Nah, bagi musafir yang tidak mau melepas sepatunya, ya, lalu boleh ketika dia mau wudu untuk sholat, maka tidak perlu melepas sepatunya, tapi gantinya mengusap di atas khufnya atau sepatunya tadi. Nah, itu dalil dari Al-Quran, yaitu dalil tentang wudu. Kemudian dalil kedua, wa minas sunnati, dalil dari sunnah, dari hadis. Faqad tawatiratil hadis al ahadisu bidzalika, sungguh telah mutawatir hadis-hadis tentang perkara ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha ma rawa Ibrahimu an Hammamin qala bala Jarirun, ya. Nah, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibrahim, dari Hammam, ya, dan menceritakan tentang Jarir, Jarir bin Abdillah, ini sahabat Nabi. Bala Jarirun, suatu hari sahabat Rasulullah yang bernama Jarir ini dia kencing. Thumma tawaddoa, lalu beliau selesai kencing, beliau berwudu. Famasaha ala khufaihi, kemudian dia mengusap di atas dua khufnya sebagai ganti apa? Mencuci kakinya ketika wudu tersebut. Fatila, lalu ditanyakan kepada dia, taf aluhada, lu kenapa kamu kok berbuat seperti ini? Begitu, kok ketika wudu kok hanya mengusap kuf, tidak melepas sepatunya atau kufnya, lalu mencuci kaki. Nah, kok malah kufnya itu diusap dan yang diusap itu bagian atasnya, ya? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Begitu, tanyanya. Taf aluhada, kenapa kamu berbuat seperti ini? Faqala, na'am, iya, saya berbuat seperti ini. Apa alasannya? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Karena saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau kencing. Tsumma tawaddoa, lalu beliau berwudu, wa masaa ala khufaihi, dan beliau kemudian mengusap di atas dua khufnya, mengusap di atas dua khufnya. Akhrajahu Muslim. Nah, perhatikan ya ikhwan, ini sahabat dia berbuat seperti ini karena mencontoh, meniru apa yang diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Masalah wudu. Jadi dia melakukan hal itu ada alasannya. Alasannya apa? Karena saya pernah melihat Rasulullah juga berbuat seperti itu. Menunjukkan apa? Bahwa mengusap khuf itu diperbuat atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau. Nah, sebagai ganti mencuci kaki ketika wudu. Nah, wa minha ma rawa an Urwata binil Mughirah, dan di antara dalil dari sunnah lainnya adalah apa yang diriwayatkan dari Urwah bin Al-Mughirah an abihi, dari Al-Mughirah, yani Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an qala, Al-Mughirah berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Perhatikan, pernah aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, dalam suatu perjalanan jauh. Ya. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Lalu ketika aku akan wudu, maka aku akan melepas khufku. Ya, ketika itu safar. Ya, ketika saya mau wudu, ya, dan mau mencuci kaki kan, wudu, kalau wudu mesti jelas mencuci kaki. Maka saya akan melepas sepatuku atau khufku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, dakhuma, biarkan kedua khufmu ini, jangan dilepas. Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma ya tahiratain. saya ulangi lagi. Ketika itu Rasulullah SAW mau berwudu, bukan apa? Mughirah ya. Rasulullah mau berwudu. Ketika Rasulullah mau berwudu, maka tiba-tiba Al-Mughirah ini ingin melayani Nabi. Lalu ingin melepas sepatu beliau supaya dilepas untuk wudu. Namun Rasulullah mengatakan, "Ja'huma, biarkanlah kedua khuf ini." Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena sesungguhnya aku memasukkan yaitu kakiku ke dalam khuf tadi adalah dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, kemudian tatkala berwudu beliau mengusap di atas kedua khufnya tersebut. Saya ulangi ya. Jadi dalam hadis ini ketika itu Al-Mughirah menceritakan ketika dalam keadaan safar bersama Rasulullah SAW ya. Nah ketika itu Rasulullah mau berwudu. Nah begitu. Maka mengetahui Rasulullah mau berwudu, Al-Mughirah semangat untuk melayani Nabi, semangat untuk membantu Nabi. Akhirnya beliau ingin melepas sepatunya Nabi atau khufnya Nabi yang dia beliau pakai tadi. Tujuannya apa? Supaya mau berwudu, karena nanti wudu mesti mencuci kakinya. Namun faqala, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Dahuma, biarkanlah kedua khuf ini tadi, jangan dilepas." Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya aku memasukkan kakiku ini ke dalam dua khuf ini adalah dalam keadaan dua-duanya suci. Maksudnya apa? Naam, nanti akan jelaskan. Famasaha alaihima, maka kemudian Rasulullah SAW apa itu mengusap khufnya sebagai ganti membasuh kakinya ketika wudu. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Naam. Jadi hadis yang mulia ini ikhwani wa akhwati azani wa azakumullah menunjukkan kepada kita apa? Bahwa dibolehkannya kita mengusap khuf sebagai gantinya membasuh kaki ketika wudu. Kapan itu? Yakni dengan syarat ketika kita ya mau pakai khuf atau pakai sepatu sebelum pergi, itu sebelumnya bersuci dulu, wudu dulu. Ya, jadi antum kalau mau mengamalkan syariat ini yaitu mengusap khuf ketika safar, maka sebelum kita berangkat, sebelum antum semuanya berangkat untuk safar, maka lebih dahulu bersuci dulu atau berwudu. Nah, setelah selesai wudu barulah kita kemudian memakai khuf. Ya, memakai khuf atau memakai apa itu? Naam, apa itu kaos kaki ataupun sepatu. Nah, pakai. Nah, begitu. Sehingga ketika nanti di jalan ternyata kemudian wudu kita batal, apa karena kentut atau kencing atau apa saja begitu ya, berak dan seterusnya, maka nanti ya ketika gantinya wudu afwan, istilahnya ketika kencing atau berak kentut misalnya untuk batal ya, maka ketika nanti gantinya istilahnya memasuk kaki ketika wudu, enggak usah kemudian khuf tersebut dilepas. Cukup dibasuh di atas, cukup diusap di bagian atasnya khuf tersebut. Paham maksudnya? Ngerti ya? Jadi dibolehkannya kita mengusap khuf itu adalah dengan syarat, yakni sebelum kaki kita dimasukkan ke dalam khuf atau sebelum kita pakai khuf, itu syaratnya harus apa tadi? Harus bersuci dulu, berwudu dulu, ya, begitu. Sehingga ketika nanti suatu saat batal dan kita ingin mengulang wudunya, maka tidak perlu dilepas khufnya. Cukup dibasuh, cukup diusap di bagian atas khufnya. Faham tidak ini? Nah, karena Rasulullah tadi, tatkala beliau mau berwudu, mau dilepas sama Al-Mughirah, sahabat Rasulullah, Rasulullah melarang. Dakhuma, biarkan saja keduanya. Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena tadi aku telah memasukkan ya kedua kakiku ini ke dalam dua khuf ini dalam keadaan dua-duanya suci, yaitu telah melakukan wudu lebih dahulu baru pakai skuf atau sepatu. Maka tatkala berwudu gantinya membasuh kaki adalah dengan mengusap di atas khufnya tersebut. Wes, paham enggak ini semua? Ibrahim, paham? Musa, ngerti? Mujahid, paham enggak Mujahid? Paham ya? Tak kasih contoh, tak kasih pertanyaan nanti ya. Saya ingin tahu bukti antum paham atau tidak, nanti dilihat pertanyaannya. Nah, sekali lagi ya, seperti itu. Dalil lain. Wa minha qawlu Sufyan. Sufyan bin Asalin radhiyallahu anhu. Di antara dalil lainnya adalah perkataan sahabat Rasulullah yaitu Sufyan bin Asal. Qala, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran, ya, adalah Rasulullah sallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami sedang dalam keadaan safar, al musafirina, atau ya musafir semuanya ya, an la nanzi'a alla nanzi'a khifafana salasata ayamin walayalihinna illa min janabatin. Perhatikan, Rasulullah SAW memerintahkan kami apabila kami sedang dalam keadaan safar, ya, na'am, atau dalam musafirin tadi ya, untuk apa? Untuk tidak melepas khuf-khuf kami selama tiga hari, tiga malam. Illa min janabatin, kecuali kalau kita melakukan junub, ya. Maka kalau junub berarti dia harus mandi besar, maka tidak bisa kecuali harus dilepas sepatunya. Nah, begitu. Adapun tidak perlu melepas sepatu, na'am, dan sebagai gantinya adalah dengan mengusap sepatu ketika wudu dalam keadaan safar ini, itu dibolehkan ketika safar berapa hari lamanya? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu, ya. Begitu. Kecuali kalau sebelum 3 hari kok tiba-tiba junub. Nah, berarti batal, ya. Tentang keharusan atau bolehnya mengusap kuf itu batal dengan sebab junub. Nah, karena kalau sudah junub maka dilepas sepatunya, ya mandi. Nah, begitu. Nanti kalau mau melaksanakan apa itu, ingin mengusap kuf lagi setelah mandi junub, maka na'am, sebelum memasukkan kakinya ke dalam sepatu lagi, dia harus bersuci lagi, wudu, ya. Wudu, kemudian dia pakai sepatunya lagi. Nah, berlakulah lagi 3 hari ke depan untuk bolehnya mengusap kuf seperti itu. Nah, ya. Paham maksudnya ini ya? Nah, ini perhatikan baik-baik ini. Saya ulangi lagi, ya. Ya'muruna. Kana Rasulullah sallam ya'muruna idza kunna safaron au musafirina an la nanzi'a khifafana salasata ayamin walayalihinna illa min janabatin. Adalah Rasulullah sallam memerintahkan kami apabila kami safar, atau memerintahkan para musafirin semuanya, untuk apa? Tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena junub atau janabah. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Hanya saja, ya, dibolehkan kita untuk tidak melepas khuf itu, yaitu karena kita misalnya buang hajat atau buang air besar, itu berak alias beol, ya, atau BAB begitu ya. Kalau BAB maka kita tetap boleh pakai sepatu-sepatu kita, tidak usah dilepas. Nanti kalau sudah kita selesai membersihkan kotoran, kemudian tatkala mau wudu, ya diusap bagian atasnya. Demikian pula ketika kencing, ya, ketika kan otomatis kencing atau berak itu batal wudunya. Maka nanti ketika mau wudu lagi, tidak perlu lepas sepatu, cukup diusap bagian atasnya. Wa naumin, demikian pula karena naum atau tidur. Nah, ketika naum atau tidur maka batal wudunya, maka ketika mau wudu lagi enggak usah dilepas sepatunya, cukup diusap bagian atasnya. Maka hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan hadisnya derajatnya sahih, hasan sahih, kata beliau, wa qala hasanun sahih, hadisnya derajatnya hasan sahih. Naam. Ya, ini menunjukkan pula ya ikhwan bahwasanya di antara pembatal wudu itu tidur. Karena Rasulullah mengatakan sahabat ini Sufyan bin Asal cerita, ya, bahwasanya kami tidak perlu melepas sepatu, cukup kita mengusap di atas sepatu ketika kita wudu. Ini dikarenakan karena ghaid wa baulin wa naumin, ya, karena berak atau kencing atau karena tidur. Ini semua batalkan wudu. Jadi ketika kita akan wudu, maka cukup kita dengan mengusap khuf atau mengusap bagian atasnya khuf. Wallahu a'lam bishawab. Paham semua ini? Nah, ya. Tapi kalau janabah atau junub sebelum 3 hari berarti sudah batal, harus dilepas dan mandi. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Na'am. Wa minha, dan di antara hadis lainnya adalah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan ja'ala Rasulullah sallam salasata ayamin walayaliyahunna lil musafirin, ya, wa yauman wa lailatan lil muqimi, akhrajahu Muslim. Rasulullah sallam menjadikan 3 hari dan 3 malam untuk bolehnya mengusap khuf tadi itu bagi musafir. Jadi waktunya yang dibolehkan kita mengusap khuf bagi musafir itu berapa tadi? 3 hari 3 malam. Adapun bagi orang yang mukim, yaitu yang tidak bepergian, boleh sekali-sekali kita mengusap khuf. Dengan berapa hari lamanya? 1 hari 1 malam tok, ya. 1 hari 1 malam saja. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Semua riwayat-riwayat ini ya ikhwan menunjukkan pada kita tentang dibolehkannya atau disyariatkannya mengusap khuf, ya, sebagai ganti apa tadi? Mencuci atau membasuh kaki ketika wudu. Namun syariat ini dibolehkan dengan syarat. Apa itu syaratnya tadi? Ketika memasukkan atau sebelum memakai khuf, maka kaki kita semua atau kita semua dalam keadaan bersuci dengan berwudu, begitu ya. Nah, jadi sebelumnya wudu dulu. Baru setelah wudu kemudian kita memasukkan yaitu khuf atau make khuf, ya, atau sejenis kaos kaki pula atau sepatu. Nah, ya, begitu. Lalu kita safar. Dalam kondisi safar, ya, seperti itu. Namun kalau kemudian kita belum wudu terus pakai khuf, maka ketika kita nanti mau wudu, boleh enggak boleh tetap dipakai atau harus dilepas? Harus dilepas. Enggak boleh mengusap di atas khuf. Kenapa? Karena tadi ketika memasukkan kaki ke dalam khuf itu dalam keadaan belum bersuci alias belum wudu. Nah, begitu. Tapi kalau sudah wudu, maka boleh nanti untuk tetap memakai khufnya dan tidak perlu melepas dan cukup membasuh atau cukup mengusap di atas khufnya, ya. Ini misalnya, ya, ini adalah apa khuf di ini. Jadi kita cukup sekali aja membasuhnya, gini aja. Enggak usah 3 kali, cukup sekali gini aja. Nah, sudah cukup, ya. Begitu. Itu kalau kita melakukannya. Atau pakai sepatu juga begitu, cukup di atasnya gitu sekali aja, ya. Cukup, sudah. Ya, wallahu a'lam. Terus perhatikan juga dalam hadis ini menunjukkan pula bahwa dibolehkannya mengusap khuf itu bagi musafir maupun bagi orang yang mukim. Hanya saja kalau musafir berapa hari tadi? 3 hari 3 malam. Kalau orang yang mukim berapa hari? 1 hari 1 malam. Nah, seperti itu, ya. Nah, selama tidak ada pembatalnya maka apa? Tetap pakai. Ya, seperti itu. Qala An-Nawawi rahimahullah, kemudian Imam Nawawi mengatakan ajma'a, ya, ajma'a man ya'taddu bihi fil ijma'i ala jawazil mashi 'alal khuffaini fis safari wal hadri sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha hatta yajuza lil mar'atil mulazamati baitiha wazamanul ladzi la yamshi. Baik, artinya apa? Imam Nawawi mengatakan, ya, para ulama yang teranggap pendapatnya mereka semua telah sepakat. Setelah sepakat atas bolehnya mengusap dua khuf ketika safar maupun ketika tidak safar. Sama saja li hajatin, untuk suatu keperluan, au li ghairiha, atau yang selainnya, hatta yajuza lil mar'atil mulazamati baitiha, sampai-sampai wanita atau ibu-ibu rumah tangga yang di rumah, ya, seandainya dia mau mempraktikkan yaitu sunahnya mengusap khuf atau sepatu, ya, ketika di rumah, ya, boleh yang demikian ini. Ya, misalkan ibu-ibu tidak sedang safar, dia mukim di rumah, ya kan? Lalu dia mau mengamalkan atau mempraktikkan sunnahnya mengusap khuf, boleh apa tidak? Boleh ya, boleh, tapi sifatnya hadar. Kalau kalau orang yang tidak safar berarti berapa lama waktunya? Satu hari, satu malam saja. Masya Allah. Perhatikan ini kata Nawawi ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga apa ya ikhwan, semua orang bisa mengamalkan ini kalau mau ya. Naam. Siapa yang kira-kira sudah pernah mengamalkan? Sudah pernah belum? Agung. Nah, misalnya nanti antum pulang ke Sumatera, Agung, suatu saat ya. Perjalanan kan 3 hari 3 malam ya menuju ke desanya antum. Nah, seperti itu ya, dari Surabaya naik bis 3 hari 3 malam. Nah, boleh mempraktikkan kita ketika mau apa? Mau wudu untuk mengusap khuf begitu ya. Maka dalam perkara ini nanti ya, kita sudah niat misalnya, maka sebelum memakai khuf atau sepatu ya, hendaknya kita berwudu dulu. Ya, nanti di tengah jalan ketika mau sholat, terus gak usah wudu untuk ngelepas sepatu ya. Itu dengan syarat ya ikhwan, kalau sholatnya kita tetap pakai sepatu ya. Itu, tapi kalau masuk masjidnya orang pakai sepatu boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Karena nanti itu antum ngotot, enggak, saya mau ngamalkan ini, saya masuk pakai, masuk ke masjid pakai sepatu ya, dimarahi orang nanti ya. Walhasil seperti ini juga perlu untuk dilihat keadaannya ya. Nah, jadi mengusap khuf ini maksudnya dibolehkan kita mengusap khuf tadi dan ketika sholat juga memakai sepatu ya, tidak usah dilepas ya, begitu. Sehingga ketika masuk masjid pun yang dibolehkan kita bersepatu dengannya ya, atau menggunakan khuf dengannya, kita pakai terus khuf itu, tidak dilepas sedikit pun, kecuali kalau sudah lewat 3 hari atau 3 malam ya, atau ketika mengalami junub di tengah jalan, belum selesai 3 hari sudah junub, maka waktunya sudah habis untuk harus dilepas dan mandi, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah beberapa hal yang terkait secara ringkas hukum-hukum dalam mengusap khuf. Taib. Sebelum ditutup, mungkin ada yang belum jelas, silakan bertanya. Siapa yang mau tanya? Kalau enggak tanya, ganti saya yang nanya. Nah. Fadhol. Apa nih? Ada pertanyaan? Oh, belum. Siapa yang lain? Ayo. Kalau enggak ada yang bertanya, saya lo nanya. Nah. Taib. Coba ganti saya yang nanya sekarang. Rijal, coba dijawab. Baik, ya. Apa itu khuf? Tadi penjelasannya khuf secara syar'i, apa istilahnya, pengertian ringkas yang antum pahami? Khuf itu apa sih? Sejenis sepatu yang dipakai oleh kaki apa tangan apa kepala? Oh, kaki ya. Sejenis sepatu yang dipakai oleh kaki yang terbuat dari apa tadi? Dari kulit atau dari kain atau yang selainnya, begitu ya. Pokoknya sesuatu yang dijadikan khuf, apakah itu dari kulit, dari kain, maka naam, nanti boleh kita mengusap di atasnya. Taib, barakallahu fikum. Coba Haidar, disyariatkannya khuf itu, mengusap khuf ketika kita mau berwudu itu, apa dalil dari Quran yang menunjukkan hal itu? Surat apa tadi? Ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah ya. Naam. Wamsahu fi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ya. Itu dalilnya karena terkait dengan membasuh kaki. Gantinya adalah mengusap khuf. Taib, barakallahu fikum. Coba Sulaiman, antum ngomong terus. Ayo, perhatikan sini. Mengusap khuf itu ya, apa syaratnya dibolehkan tadi? Iya, kakinya sudah dalam keadaan suci sebelum memakai khuf. Berarti makna suci tadi apa? Sulaiman, berarti sudah dalam keadaan apa? Berwudu lebih dahulu. Faham ya Sulaiman? Ngerti ya? Taib, Faik. Coba sebutkan Faik sama Habib. Nah. Kalau untuk musafir berapa lama Habib? 3 hari 3 malam. Kalau untuk yang mukim? Atas semalam. Ibu-ibu rumah tangga boleh enggak mengamalkan hal ini? Boleh ya, kalau memang diizinkan suaminya ya. Sehari penuh sepatuan terus ya. Jadi kalau yang punya ibu atau akhwat ya, akhwat di pondok misalnya ingin mengamalkan ini, boleh ya. Satu hari satu malam, wis enggak usah dilepas, nanti kalau sholat tetap dipakai itu sepatunya atau khufnya. Tapi ya tadi ya, hatta nanti kita mau mandi mau apa ya, batal misalnya harus gantinya ya, tetap dipakai. Nah, wallahu a'lam. Seperti itu ya. Inilah syariat mengusap khuf. Baik. sebagai ganti dari membasuh kaki. Nah, sudah jelas, dan insya Allah akan kita sambung kembali pada penjelasan berikutnya pada hukum-hukum tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, pembatal wudu sama dengan pembatal khuf, ya. Pembatal khuf sama dengan pembatal wudu yang insya Allah akan kita bahas besok insya Allah ta'ala. Demikian yang kita kaji pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?